نعم حسبك. طيب. Kemudian ayat berikutnya ayat 16 firman Allah Subhanahu wa taala alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Maknanya, أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ, bukankah kami telah membinasakan الأولين, orang-orang yang datang lebih awal, yani generasi pertama. Thumma, kemudian nutbi'uhum al-akhirin, orang-orang yang datang belakangan. Nutbi'uhum, kami ikutkan mereka, ya, kepada orang-orang yang lebih dahulu datang. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat naam al-jurm, perbuatan jarimah, perbuatan dosa. Wailu yawma idzin lil mukadzibin, dan kecelakaanlah, ini kecelakaan pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Baik. Mufradat yang bisa kita dengarkan penjelasannya. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Maknanya adalah bahwa kami memperlakukan mereka, ya, ini memperlakukan orang-orang yang datang belakangan sebagaimana apa yang telah kami lakukan terhadap, ya, orang-orang yang datang di generasi pertama, ya, karena mereka sama-sama mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassir rahimahullahu taala ay أما أهلكنا المكذبين السابقين, tidakkah engkau mengetahui bahwa sungguh kami telah membinasakan umat-umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu, السابقين. Tentunya di sini dari mana kita mengetahui umat-umat terdahulu dibinasakan? Ini dari berita Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada rasulnya, kemudian disampaikan kepada umatnya bahwa orang-orang yang membangkang, orang-orang yang mendustakan risalah Allah Subhanahu wa taala akibatnya seperti ini. Nah, sudah ada ibrah. Sudah ada pelajaran, ya, sebelumnya. Tsumma nutbi'uhum. Kemudian, ya, kami ikutkan mereka, ya, ini dari golongan al-akhirin, ya, bi-ihlaki man kadab min al-akhirin, orang-orang yang mendustakan dari generasi terakhir diikutkan nasibnya seperti mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم. وهذه سنته السابقة واللاحقة. Dan ini adalah sunnatuhu, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membangkang, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan mereka dengan azab ya, yang sangat pedih. Nah, adapun bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka khususiyah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa umat beliau itu tidak akan dibinasakan dengan baghtatan wahidah ya, dengan satu kali pembinasaan ya, sebagaimana umat-umat terdahulu. Naam, habis-habis. Naam. Adapun umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di medan peperangan dan seterusnya, dan itu merupakan bentuk azab bagi mereka. Naam. Wa hadhihi sunnatuhu as-sabiqah wal lahiqah fi kulli mujrim. Dan ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala as-sabiqah, yang telah lewat dan yang akan datang, fi kulli mujrim, pada setiap orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat dosa, la budda min adabihi, mesti dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ajilan, ajilan atau ajilan, disegerakan ataukah diakhirkan. Falima la ta'tadiruna bima tarawna wa tasma'un ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tidakkah kalian ta'tadiruna, mengambil ibrah, pelajaran ya, dengan apa yang kalian lihat ya, yang kalian saksikan dari pemberitaan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah yakin bahwa Al-Quranul Karim sama sekali tidak ada perkara yang dusta padanya. Semuanya benar. Tidak ada satu huruf pun yang isinya dusta. Semuanya benar. Nah. Dan kenapa kalian tidak mengambil pelajaran dengan apa yang kalian dengarkan? Ya. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan siksa ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari tersebut ya, pada hari kiamat, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ba'dama syahidu minal ayat, syahadu minal ayatil bayyinat, setelah mereka menyaksikan, membaca, mendengarkan ya, dan memahami, minal ayatil bayyinat, dari ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang gamblang, wal uqubat wal mathulat, demikian pula hukuman dan siksaan yang telah berlalu terhadap umat-umat ya, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al mathulat yani al uqubah al madiyah. Ya. Yani hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada naam, orang-orang yang terdahulu. Naam. Maka seorang yang cerdas ya, seorang yang cerdas, dia akan memahami ya, hakikat kehidupan ini. Naam. Karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Naam. Dia tidak mungkin ada dengan sendirinya, dan juga dia tidak mungkin menciptakan dirinya. Seluruh apa yang dia miliki adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan manusia mereka hidup dengan fase-fase yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka kelak ya pada akhir perjalanannya adalah dua pilihan. Imma dia masuk ke dalam jannah, imma dia masuk ke dalam an-nar. Nah, jangan sampai kita menjadi seorang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah itu adalah sekedar ilmu ya, namun tidak ada bobotnya ya. Ilmu sekedar dihafal, ilmu sekedar menjadi maklumat, namun tidak menjadi ibrah, tidak menjadi pelajaran bagi kita. Nah, yang kita harapkan adalah dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya tanpa terkecuali di situ terdapat hikmah yang baligh. Di situ terdapat tujuan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya hendak membimbing kita untuk selamat. Ya, lurus jalan kita, istiqamah di atas garis, yakni jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sekian banyak orang yang lalai terhadap bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia merasa bahwa arahan-arahan tersebut tertuju bukan kepada dirinya, namun kepada orang lain. Merasa dirinya bahwa dia adalah seorang hamba yang selamat ya, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bakal istiqamah dan seterusnya. Kalla. Masing-masing kita harus berusaha dan harus berjuang untuk mendapatkan istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus serius ya dalam menjalankan kehidupan ini, karena bila ajal telah datang, kesempatan kita untuk beramal sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khasarah, kerugian bagi orang yang tidak memiliki tabungan, bagi orang yang tidak memiliki bekal untuk kematiannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, alam nakhluqukum mimma immahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun wailun yawma idzin lil mukadzibin. Maknanya, alam nakhluqukum, bukankah kami telah menciptakan kalian, mimma immahin, dari air yang hina, faj'alnahu, kemudian kami jadikan air tersebut, fi qararin makin, pada tempat yang kokoh. Kami jadikan air tersebut pada tempat yang kokoh. Ila qadarin ma'lum, sampai batas takaran, ukuran yang ma'lum, yang diketahui di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqadarna fani'mal qadirun, maka qadarna, kami tetapkan ya atas perkara tersebut dengan sebaik-baiknya, fani'mal qadirun, dan sebaik-baik ya kami sebagai zat yang mengatur urusan al-janin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin, kecelakaanlah pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pahami sejenak mufradat dari ayat-ayat ini. Nah, dan faedah yang bisa kita ambil dari mufradat ini. Yang pertama, pada kalimat alam nakhluqukum, coba dilihat mushafnya atau tafsirnya. Alam nakhluqukum, faedah dari sisi bacaan. Nah, bagaimana tulisannya di mushaf? Yani pada tulisan qaf dan kaf, huruf qaf dan kaf. Huruf qaf di situ ada tanda bacanya tidak? Nah, Abu Bakar, ada tanda bacanya qaf di situ? Alam nakhluqukum. Ada? Apa cuma huruf saja di mushaf? Ada harokatnya atau tidak? Ayat ke-20. Ini 20. Sah, tinggal dilihat saja. Ada tidak? Tidak ada. Nah, kemudian kaf. Kaf musyaddadah. Naam, bertasydid dan berharakat dhamma. Naam. Disebutkan bahwa ketika kita membaca alam nakhluqukum, naam, dari tariqah asy-Syatibiyah, ini hanya dengan satu cara membacanya. Naam. Hanya dengan satu cara, yaitu dengan bacaan idgham kamil. Ya, idgham kamil. Nah, idgham kamil yakni huruf dan sifat. Ya, huruf yang pertama ini qaf, ini hilang. Nah, qaf makhrajnya, kemudian juga sifatnya hilang. Dan artian kita tidak membaca qaf di sini. Langsung kaf musyaddadah. Nah, bagaimana contohnya? Coba dibaca Mas Miftah. Idgham kamil. Naam, alam nakhluqukum. Naam. Yang keliru ya, dan yakni maksudnya bukan tariqah Syatibiyah, kita membaca dengan idgham yang naqis. Ya. Yani masih ada bacaan qaf di situ. Contohnya bagaimana, Abdul Razak? Naam, alam nakhluqukum. Ya. Ini bacaan bukan bacaan Syatibiyah. Ini bacaan yang kita gunakan di sini adalah tariqah Syatibiyah, maka kita hanya membaca dengan enam idgham kamil. Difahami insyaallah ya, ikhwah. Pak Didi insyaallah paham ya? Paham ya? Naam, alam nakhluqukum, bukan alam nakhluqukum. Nakhluqukum, bukan. Naam. Kemudian fi qararin makin. Qarar maknanya adalah makan. Makan. Makin ay hariz. Hariz yani tempat yang kokoh, tempat yang aman. Ila qadarin ma'lum yani sampai batas waktu yang mahdud, yang telah ditentukan, yang telah diketahui di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqadarna, maka kami tetapkan. Qadarna, apa makna qadarna? Yani kami menetapkan penciptaan manusia, ya, kemudian pembentukan manusia, nah, dan juga mengeluarkan manusia, ya, dari janin membesar, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani sampai batas waktu yang maklum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 6 bulan ya, ataukah sampai 9 bulan, ataukah bahkan terkadang lebih dari 9 bulan ya baru keluar. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, fa ni'mal qadiruna nahnu, fa ni'mal qadirun, maka sebaik-baik ya zat yang telah menentukan, yang telah menakar, yang telah merancang ya adalah kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, ini makna faqadarna fani'mal qadirun. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, ama khalaqnakum ayyuhal adamiyun, bukankah kami telah menciptakan kalian, ayyuhal adamiyun, wahai sekalian manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Kita statusnya sama. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari mimma immahin, dari tetesan mani yang hina, air yang hina, air mani. Nah, qala rahimahullah fi ghayatin haqarah, pada puncak kehinaan, ya, pada puncak kehinaan. Dan dengan ya asal usul kita dari ma'im mahin, dari air yang hina, maka seorang akan tetap hina bila dia tidak menghias dirinya dengan ilmu. Ya, seorang yang berusaha, berilmu, belajar, merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya kurang dari sisi amalan, dari sisi ilmu, maklumat, ya dari sisi amalan, maka terdorong dirinya untuk senantiasa belajar, ya, membaca sendiri, bermajlis, ya, datang ke halaqatul ilm, dan yang semisalnya, mendengarkan ilmu, nah, dan dengan itu dia akan memperbaiki amalannya. Nah, khasarah ketika seorang merasa dirinya, ya, merasa cukup, ya, dengan ilmu yang telah dia ketahui. Semakin seorang menuntut ilmu, maka semakin besar, ya, pengetahuannya. Yani semakin dia mengetahui kadar dirinya bahwa dia adalah seorang yang jahil, seorang yang bodoh. Nah, sekian banyak ilmu yang belum dia ketahui, sekian banyak kesalahan yang belum dia bisa perbaiki. Nah, dan jalan semua itu adalah dengan talabul ilm. Ya, sehingga ya, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mulia. Nah, dan itulah ya jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam istiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi ghayatil haqarah kharaja min bainis sulbi wat tara'ib, di mana air tersebut keluar dari as-sulb. As-sulb maknanya adalah tulang punggung. Ya, as-sulb maknanya tulang punggung. At-tara'ib, ya. At-tara'ib jamak dari taribah, maknanya adalah tulang dada. Ya, adapun tafsirnya baina sulbi wat tara'ib diperselisihkan. Namun yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala, as-sulb yani air mani laki-laki yang keluar dari tulang punggung, ya, wat tara'ib, dan ini adalah air mani, ya, wanita yang keluar dari tulang dada. Nah, berasal dari perkara yang hina tersebut, hatta ja'alahu Allah fi qararin makin, kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkannya, menempatkannya, fi qararin makin, pada tempat yang kokoh. Wa huwa ar-rahim, dan itu adalah rahim. Nah, rahimnya, nah, seorang ibu. Bihi yastaqirru wa yanmu, di dalamnya yastaqir, air tersebut tenang, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa hadisnya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni, istamir, fi batni ummihi 40 yawman nufatan, terus. Yani syai di sini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan penciptaan kalian, ya, selama 40 hari, ya, berupa nutfah. Allah Subhanahu wa taala yajma', dikumpulkan air mani yang berceceran, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, digabungkan dan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim, ya, seorang ibu. Ya, dan ini adalah, nah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Naam. Wa huwa ar-rahim yastaqirru bihi, kokoh di dalamnya, tenang di dalamnya, kemudian wayanmu, dan tumbuh sedikit demi sedikit sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud yang tadi telah disebutkan potongannya. Naam. Ila qadarin ma'lum, sampai batas waktu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtun wa waqtun muqaddar, waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari berupa apa? Nutfah. Kemudian fase berikutnya 40 hari berupa apa? Alaqah, berupa gumpalan darah. Kemudian setelah itu apa, Mas? Mubghatan. Naam, apa maknanya mubghah? Segumpal daging, besarnya segimana? Segenggam? Segenggam daging? Segumpal daging. Ini keterangannya bagaimana? Besarnya sebagaimana? Seukuran apa? 1 kilo, 2 kilo? Sebesar bola tenis? Apa tuh, Fel? Sebesar apa? Faedah dari Syekh Utsaimin dijelaskan. Naam, di dalam syarah beliau. Sebesar apa? Ada yang ingat dari ikhwah? Sebesar apa? Abu Uqbah. Yani seukuran, yani mulut seseorang mengunyah. Baik. Ya. Masuk ke mulut ya. Segenggam masuk ke mulut enggak? Wallahualam ya. Baik, dicoba segenggam masuk ke mulut enggak? Ya. Baik. Demikian. Wa waqtin muqaddar. Faqadarna ay qadarna wa dabbarna dhalikal janin. Dan kami tentukan, kami kadar ya. Wa dabbarna, dan kami atur dhalikal janin, janin tersebut fi tilkal dhulumat, pada kegelapan ya, dalam rahim seorang ibu. Wa naqalnahu minan nutfah ila al-'alaqah, dan kami ubah ya, dari tetesan mani tersebut yang telah dikumpulkan menjadi 'alaqah, darah ya yang kental. Kemudian ilal mudghah, kemudian fase berikutnya menjadi mudghah, sekerat daging ya. Ila an ja'alahu Allahu jasadan, sampai Allah Subhanahu wa taala membentuk ya wujud ya jasad ya, keluar kepalanya, keluar tangannya, keluar kakinya, dan seterusnya. Thumma nufikha fihi ar-ruh, kemudian ditiupkanlah Allah Subhanahu wa taala, mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Wa minhum man yamutu qabla dhalik, wallahu alam. Di sini yakni marji'nya ke mana, qabla dhalik? Yang saya pahami di sini yakni janin tersebut ada yang mati, ada yang meninggal sebelum dilahirkan oleh ibunya, wallahu alam. Nah, ini adalah asal usul kita ya, asal usul kita. Maka hendaknya kita bercermin ya, siapa yang menciptakan kita dan kita ini asalnya dari mana. Nah, jangan sampai kita takabur, jangan sampai kita lupa daratan ya, sudah berlabuh sekian tahun ya, sudah menghabiskan umur sekian tahun, namun kita tidak sadar bahwa ya, yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan nikmat seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah yang memberikan taufik kepada kita ya, untuk bisa berjalan di atas Islam ya, di atas manhaj yang lurus adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Apa maksudnya? Yani hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan thariqatus syukur sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah dengan kita menambah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan-kenikmatan yang berada di hadapan kita namun kita ingkar ya. Namun kita tidak ya menyatakan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Maka ini adalah khusran. Naam. Baik. Fani'mal qadirun, maka sebaik-baik zat yang menentukan. Ya'ni bidzalika nafsuhu al-muqaddasah. Yang dimaksudkan adalah dengannya, yakni diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya al-muqaddasah, yang maha suci. Haitsu kana qadaran tabi'an lil hikmah, di mana penentuan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikuti hikmah, wa muwafiqan lil hamd, dan selalu na'am ukuran dan takaran Allah Subhanahu wa taala ini na'am dipuji. Wailu yawma idzin lil mukadzibin, kecelakaan pada hari tersebut terhadap orang-orang yang mendustakan. Ba'dama bayyanallahu lahumul ayati, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka dari ayat-ayat yang jelas. Wa arahum al-ibar, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka contoh-contoh, ya, sekian banyak ibrah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, yang sering kita lewati. Itu adalah pelajaran, bukan nang qasas, ya, yang khaliyah, cerita yang bohong, ataukah cerita yang yakni sekedar dongeng untuk kita menikmati ceritanya. Nah, sekian banyak kisah, enam kisah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk kita nikmati, masyaallah. Enam, para nabi terdahulu demikian, orang terdahulu demikian, dinikmati. Bukan itu tujuannya. Enam, tujuannya adalah untuk kita mengambil pelajaran dan menerapkan pada amalan masing-masing kita. Wal bayyinat, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan keterangan-keterangan yang gamblang. Naam, wallahu alam. Naktafi ila huna. Nah, insyaallah untuk ayat berikutnya kita pelajari di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.